Mitra Bisnis, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat 6 bulan berniat mundur karena stres berat dalam pekerjaannya. Dia disebut tertekan menghandle anak buahnya yang sulit diatur dan juga sistem pendidikan DKI yang telah kacau sejak lama. Ahok mengatakan untuk membereskan birokrasi yang dibutuhkan bukan hanya jujur, tapi harus berani. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia, Doni Kusuma. Pak Doni, apa komentar Anda soal ini? Saya melihat emang kondisi pendidikan di DKI ini udah sangat parah ya. Jadi arti korupsi itu sudah mewabah sampai di tingkat bawah. Jadi sampai di suku dinasnya. Jadi misalkan di Jakarta Barat, Jakarta Timur, itu udah sangat masif korupsinya. Terutama yang selama ini sudah tersistematis itu adalah bagaimana kong kali kong untuk mengambil atau menjarah uang rakyat. Dan itu dilakukan kong kali kong antara yang DPRD dengan orang-orang yang pemerintahan. Maka ini pasti udah berat sekali. Kasus misalkan kasus leleng jabatan, itu kan banyak ditentang kan. Tetapi sekarang lumayanlah, misalkan sebelumnya itu ada 80% kepala sekolah yang brengsek misalkan ya. Sekarang kan udah lumayan, mereka turun gitu ya. Meskipun masih ada yang brengsek juga, ya sekarang nggak ada orang lain lagi gitu loh. Jadi situasinya itu sangat berat, terutama ya saya bisa bayangkan orang kayak Pak Lasro yang punya komitmen yang tinggi, dia saya rasa orang yang punya komitmen yang kuat, tetapi dia nggak bisa kerja sendiri karena anak buahnya nggak bekerja. Ini yang membuat berat gitu loh, dia nggak bisa sendirian melawan sebuah sistem yang udah berjalan lama gitu loh. Dan dia pasti akan banyak musuh, saya rasa, saya nggak tahu ya kasusnya kenapa, tapi dia pasti akan dapat tekanan-tekanan. Dan tekanan itu bukan hanya kepada Pak Lasronya, tetapi juga kepada Ahok. Orang kayak Pak Lasro itu, yang dia lakukan pertama kali kemarin, yang ada 2,4 triliun dana anggaran pendidikan yang di-stop, itu kan gara-gara begitu dicek di lapangan, banyak anggaran untuk bangun sekolah, itu sebenarnya nggak diperlukan, sekolahnya masih bagus, bahkan barang-barangnya masih ada di samping sekolah, lalu meja kursi masih ada di situ, tapi kenapa dianggarkan renovasi dan lain-lain, karena di situ menjadi proyek orang-orang. Makanya kan yang paling marah itu kan orang DPRD, karena itu kong kali kong dengan mereka. Maka ini emang harus langsung diusut KPK menurut saya, karena udah terlalu banyak uang yang dikatakanlah diindikasikan untuk dipermainkan di situ. Dan orang kayak Pak Lasro sendiri, dia nggak bisa. Ketika Pak Lasro itu naik, kami sangat mendukung. Bahkan kemarin ketika mata orientasi siswa itu sebelum dilakukan, saya sebagai Dewan Pertimbangan FSGI bertemu dengan Pak Lasro untuk mengatakan bahwa di sekolah-sekolah tidak boleh ada perilaku kekerasan. Karena kita sudah capek dengan adanya anak-anak yang mati sia-sia gara-gara MOS. Dan itu sudah mulai dikerjakan. Artinya masukan dari kami itu didengarkan oleh Pak Lasro dan ditulis di dalam surat edaran bahwa untuk mata orientasi siswa di sekolah tidak boleh ada atribut-atribut yang macam-macam. Itu langkah awal sebenarnya mengatasi. Tapi pasti kan ada banyak musuhnya. Tapi intinya saya melihat Pak Lasro orang yang tepat sebenarnya. Dan mudah-mudahan penggantinya bisa lebih baik gitu. Tetapi saya nggak yakin. Nggak yakin karena Pak Lasro ini dipilih oleh Ahok itu melalui proses yang panjang. Karena semenjak kepala dinas yang sebelumnya itu orang-orangnya itu sudah sulit untuk kita melihat itu bersih gitu loh. Makanya kan Pak Lasro kan dari tata organisasi dan laksana kan, bukan dari orang dinas sendiri. Nanti kalau itu kembali dipegang oleh orang-orang dinas lagi, kita agak optimis lagi. Karena korupsi akan terjadi dan pungli-pungli itu akan semakin banyak. Lalu Pak, sekarang perkembangan terbarunya adalah sedang dicari pengganti dari Pak Lasro yang memiliki kualitas yang minimal sama. Ada saran dari Bapak? Dan kalau misalkan harus mengganti, itu dia harus mengganti misalkan yang di bawahnya itu kan ada kepala dinas, di bawah kepala dinas kan ada yang di setiap Jakarta Barat, Jakarta Timur ya, itu harus diganti semua kepalanya. Dan itu termasuk sekretaris bendaharanya gitu loh. Dan ini kan nggak mudah merubah semuanya. Tetapi saya rasa langkah yang dilakukan Pak Lasro untuk membereskan, kemudian menyetop anggaran-anggaran yang sia-sia, anggaran-anggaran yang potensi untuk dikorupsi dan nggak rasional, itu sebuah keputusan yang berani. Dan itu kami sangat mendukung. Demikian Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia, Doni Kusuma. Saya Wendy Lim.